Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه بلغ الرسالة وأتى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأشهد أنه هو القائل لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون فيختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فقال الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان في بيت من بيوتك فاجمعنا في دار كرامتك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Hari ini adalah hari terakhir untuk di sini pengumpulan dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan alhamdulillah sampai saat ini telah terkumpul 220 juta. Dan mudah-mudahan semua yang telah menyumbang dengan apapun, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa, dengan segala macam sumbangan, mudah-mudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka semuanya diberikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Barakallahu fihim wa fi ahlihim wa fi amwalihim. Allah memberikan barakah kepada mereka semuanya, kepada keluarga mereka semuanya, dan kepada harta mereka. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Bumi Palestina adalah milik sah kaum muslimin. Dan Yahudi tidak mempunyai hak sejengkal pun atas bumi Palestina. Menurut sejarah ataupun menurut agama. Kalau ada yang mengatakan bumi Palestina milik Yahudi, berarti dia tidak tahu sejarah dan tidak tahu kebenaran. Bumi Palestina adalah bumi para nabi. Sebelum Nabi Musa alaihi salam, sudah menetap di bumi Palestina Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani saat itu belum ada dan baru ada setelah Nabi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 67. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani baru muncul setelah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang bertauhid kepada Allah yang lurus, taat kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Bumi Palestina adalah bumi para nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihimus salatu wassalam, dan juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ketika melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Mekah, mampir dulu di Masjidil Aqsa di Palestina. Ini adalah bukti bahwa bumi Palestina Masjidil Aqsa milik sah kaum muslimin. Yahudi tidak punya hak sejengkal pun. Kalau mereka mengklaim itu tanah Nabi kami, Nabi Musa, maka kami katakan, kamu wahai Yahudi, bukan pengikut Nabi Musa. Kamu justru yang paling melanggar ajarannya Nabi Musa. Kamulah yang rusak ajarannya Nabi Musa. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kamu semuanya wahai Yahudi. Bumi Palestina milik sah kaum muslimin. Kalau ada yang mengklaim milik Yahudi, seperti beberapa yang tahun lalu, ada seorang pendeta di Indonesia mengatakan bahwa doa-doa orang-orang Kristen bersama orang-orang Yahudi, bersama orang-orang Israel. Bahkan dia juga mengatakan bahwasanya bumi Palestina adalah milik sah Yahudi. Kata dia, kalau yang mengatakan bukan milik sah Yahudi, berarti tidak tahu sejarah. Maka kita katakan, kamulah yang tidak tahu sejarah, dan kamu tidak tahu kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rahimakumullah. Pada tahun 1799 Masehi, Napoleon berusaha untuk menyatukan Yahudi di Baitul Maqdis. Tapi kemudian Napoleon mendapatkan kekalahan. Kemudian pada tahun 1897, salah seorang tokoh Zionis Yahudi yang bernama Theodor Herzl, dia mengadakan muktamar di Balfour di Switzerland. Yang diantara hasil muktamar itu adalah mereka bersepakat mendirikan Yayasan Zionisme Internasional dan juga mewujudkan keputusan muktamar untuk mendirikan negara Yahudi. Sampai akhirnya pada tahun 1917, penjajah Inggris yang saat itu menjajah bumi Palestina dan kebanyakan dari Jazirah Arabia ternyata mendukung pendirian negara Yahudi. Sampai akhirnya pada tahun 1947, Amerika juga mendukung dan bahkan membelah Palestina menjadi dua, wilayah Muslimin dan wilayah Yahudi. Puncaknya adalah pada tahun 1948, proklamasi negara Yahudi merdeka. Yahudi menguasai bumi Palestina dan memerintahkan semua orang Yahudi yang bercerai-berai di belahan bumi mana saja untuk hijrah ke bumi Palestina. Lalu pemilik sah Palestina kaum muslimin diusir. Sehingga demikian banyak, berapa juta kaum muslimin yang diusir sehingga timbul permasalahan pengungsi Palestina. Orang-orang Zionis Yahudi membangun rumah-rumah mewah di atas puing-puing rumah bangsa Palestina. Dari hijrahnya Yahudi di Palestina ini, Eropa diuntungkan dengan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama-tama, mereka bebas dari makar Yahudi. Siapapun bangsa di muka bumi ini merasa gerah dengan Yahudi, merasa bosan dan muak dengan Yahudi. Dimanapun mereka berada, mereka selalu membuat kekacauan, membuat onar. Termasuk bangsa Eropa merasa senang Yahudi kumpul di sana. Eropa istirahat dari makar bangsa Yahudi, kemudian juga untuk menanamkan benalu di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Ditanamkan di sana Zionis Yahudi di tengah komunitas kaum muslimin, agar di kemudian hari melemahkan Islam wal muslimin dan menjadi benalu. Tapi kita yakin pasti kebenaran yang menang. Islam wal muslimin pasti menang. Masa depan ada di tangan Islam. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, Islam pasti menang. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil aq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Islam pasti menang. Orang musyrik tidak suka, orang musyrik tidak mau, orang kafir tidak rela, Islam pasti menang. Ini sunnatullah. La yabqa baita madarin wala wabarin illa dakhalahu al-islam. Rumah-rumah di perkotaan, di perkampungan, di mana-mana, Islam masuk ke sana. Dan sekarang nyata, kemenangan di depan mata. Dan insya Allah kemenangan dimulai dari perang di jalur Gaza ini. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rahimakumullah. Mari kita lihat bagaimana sikap toleran Rasulullah SAW kepada bangsa Yahudi. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang pertama-tama beliau lakukan adalah membuat piagam Madinah, mengatur bagaimana kehidupan antara sesama Muslim, Muslim dengan non-Muslim, termasuk juga dengan Yahudi. Islam begitu toleran. Yahudi diberi kesempatan hidup di Madinah, negara Islam yang berdaulat dengan segala kekuatannya. Kalau mau dibasmi Yahudi, selesai. Tapi mereka diberi hak hidup seutuhnya, enggak boleh ganggu mereka. Rasulullah bermuamalah dengan mereka, berdagang dengan mereka. Rasulullah diberi oleh mereka hadiah. Rasulullah menggadaikan barangnya kepada mereka. Di Madinah ada 3 suku besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Tapi yang namanya Yahudi, sekali Yahudi tetap Yahudi. Nabi Isa alaihissalam mengatakan tentang Yahudi, mereka adalah hayyat auladul aba'i. Mereka adalah ular, anaknya ular. Mereka membuat makar di Madinah. Mereka ingkar janji. Mereka berkhianat. Mereka mengacau. Bahkan pernah Rasulullah diberi hadiah kambing untuk dimakan. Ternyata dibubuhi racun oleh Yahudi itu. Inilah Yahudi. Sampai akhirnya diputuskan Yahudi tidak berhak tinggal di sini. Ngacau. Di mana-mana mereka berada, mereka ngacau. Akhirnya diusir Yahudi dari Madinah saat itu. Ada perang Khaybar dan perang-perang yang lainnya. Inilah Yahudi. Maka dari itu kalau dikatakan tidak ada kata damai untuk Yahudi, yang ada adalah perang. Ini adalah benar. Tidak ada kata damai untuk Yahudi. Percuma damai dengan Yahudi. Mereka tidak akan menepati janji. Mereka pembohong. Dan sejarah telah membuktikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhianati. Nabi Musa dikhianati. Semua nabi dikhianati. Jangankan bukan hanya dikhianati, nabi pun dibunuh. Di dalam Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Nabi dibunuh. Kalau hanya orang di jalur Gaza, hanya resolusi PBB, tidak mungkin diabaikan oleh mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat-riwayat. Pernah dalam satu hari Yahudi membunuh 300 nabi. Satu hari membunuh 300 nabi. Juga ada riwayat sahih. Pernah mereka satu hari membunuh 70 nabi. Ketika ada orang-orang melarang mereka, yang melarang pun dibunuh sekalian. Ini Yahudi. Percuma Yahudi itu tidak punya hak hidup. Harus dinyahkan dari muka bumi. Harus dihapus Yahudi dari peta dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan pada tahun 1969, tepatnya tanggal 21 Agustus, Yahudi sempat membakar Masjidil Aqsa. Yang kemudian katanya membakar itu orang gila, orang stres, padahal ini rencana yang matang dan sistematis untuk memberangus Masjidil Aqsa. Saksi-saksi mata semuanya mengatakan akses menuju Masjidil Aqsa saat itu ditutup. Dengan harapan api enggak bisa dipadamkan. Dipersulit kalau ada yang berusaha memadamkan api Masjidil Aqsa saat itu. Tapi alhamdulillah Al-Aqsa terselamatkan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Yahudi telah membuat galian di bawah Masjidil Aqsa persis. Di sana ada galian yang dikenal dengan Haikal Solomon. Atau sinagog Solomon. Haikal Sulaiman. Yaitu kuil tempat peribadatan Yahudi. Persis di bawah Masjidil Aqsa. Dan mereka telah membongkar pondasi-pondasi Masjidil Aqsa. Dan mereka mempunyai keyakinan akan datang saatnya Masjidil Aqsa runtuh. Kemudian Haikal Sulaiman itu yang timbul. Tapi ini tidak akan pernah terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi Palestina adalah bumi pergolakan semenjak dahulu kala. Nabi Musa berjuang membebaskan Palestina. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'alanhu berjuang membebaskan Palestina. Salahuddin al-Ayyubi berjuang juga membebaskan Palestina. Yahudi suka membuat cerita-cerita palsu untuk membuat masyarakat dunia ini iba, kasihan kepada mereka, dan mereka menyebarkan opini-opini palsu, termasuk kisah tentang Holocaust, kisah tentang pembantaian Yahudi oleh Nazi. Katanya Yahudi dimasukkan dalam suatu tempat, lalu diberi gas, gas beracun, lalu sekian juta Yahudi mati. Ini cerita bohong. Ini adalah upaya mereka membohongi dunia dengan opini-opini, agar seluruh dunia merasa kasihan Yahudi, Yahudi didolimi, Yahudi perlu ditolong. Padahal ini bohong. Dan subhanallah, negara-negara barat, katanya demokrasi, katanya kebebasan berbicara, di sana dilarang berbicara masalah Holocaust. Kalau dia mengungkap tentang kebohongan Holocaust, maka dianggap telah berbuat kriminal, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Perang di jalur Gaza sekarang ini bukan hanya rebutan tanah, bukan masalah agraria. Ini adalah perang agama. Perang antara hak dengan batil, perang antara Islam dengan kafir, perang antara tauhid dengan kesyirikan dan kekufuran. Ini perang abadi. Kita jangan pernah lupa ciri khas orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang lainnya. Ciri khas mereka adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 120. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di sini Allah memakai kata-kata lan. Dalam bahasa Arab lan itu litta'bid, selama-lamanya sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sehingga kamu ikuti agama mereka. Sampai kita ikuti agama mereka, ma'asyiral muslimin, mengikuti agama mereka itu ada dua cara loh. Yang pertama-tama orang Islam keluar dari Islam, murtad, non-muslim, ganti KTP. Yang kedua, dan ini yang paling banyak, dia tetap Islam. KTP tetap Islam, tapi otaknya otak-otak Yahudi, otak-otak Nasrani. Dan ini yang paling banyak, inilah Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Alangkah banyaknya orang-orang Islam, tapi pemikirannya pemikiran Yahudi dan Nasrani. Dan mereka punya dana besar untuk merusak otak kaum muslimin, mencuci otak kaum muslimin. Bahkan mereka telah masuk ke pondok-pondok pesantren, diberangkatkan ke Eropa, ke Amerika, ke Inggris dan yang lainnya. Nanti pulang, pikiran mereka adalah pikiran Yahudi dan Nasrani. Ini yang diminta oleh mereka. Orang Islam meninggalkan agamanya. Dia mulutnya Islam, KTP-nya Islam, tapi pemikirannya, otaknya, semuanya adalah versi Yahudi dan versi Nasrani. Sehingga ada istilah Islam liberal, Islam sekuler, Islam pluralisme, Islam ini, Islam itu, Islam plus kafir intinya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah 212 Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan selalu memerangi kamu. Sampai kapan? Sampai kamu keluar dari agamamu. Mereka berusaha semampu mereka keluar murtad atau tetap Islam, tapi pikirannya semuanya dukungannya kepada orang-orang kafir, kepada Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Dan alangkah banyaknya yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, apa kewajiban kita? Kewajiban kita sangat banyak, PR kita sangat banyak. Minimal ada tiga kewajiban kita yang harus segera kita laksanakan. Pertama-tama adalah kita menyatakan perang abadi dengan Zionis Yahudi. Ini yang nomor satu. Tidak ada kata damai. Yang ada adalah perang abadi melawan Zionis Yahudi. Kemudian yang kedua adalah kita kembali kepada Islam yang benar, akidah Islamiyah, tauhid, kepada ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah kita hidupkan kembali jihad fi sabilillah. Jihad dengan jiwa, jihad dengan harta, jihad dengan lisan, jihad dengan doa, dan jihad dengan apapun yang kita mampu. Sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Pak Andri, sebuah hadis yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu telah berjual beli dengan cara inah, menipu, riba dan semisalnya. Kamu pegang ekor-ekor sapi dan kamu rela dengan bercocok tanam. Kamu hanya ngurusi dunia saja. Kamu tinggalkan jihad. Allah akan menimpakan kepadamu kehinaan yang tidak akan dicabut oleh Allah kehinaan itu, sehingga kamu kembali kepada agama yang benar, agama Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah kewajiban kita. Yang membuat umat Islam ini hina sekarang karena hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati di mana-mana. Jumlah kita banyak, musuh tidak takut, kita enggak punya wibawa karena kata Rasulullah kita telah kemasukan penyakit al-wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin adalah ibarat satu tubuh, tidak ada suku, bangsa, warna kulit, ras, bahasa, semuanya sama. Al-muslimu akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwa. Kita satu tubuh, kalau ada yang sakit semuanya ikut sakit. Kita ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Kumpulnya Yahudi di Palestina ini juga merupakan kabar gembira. Kabar gembira sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah saya bacakan di pembukaan tadi hadisnya. Ini adalah pengkondisian. Dan bisa jadi perang jalur Gaza sekarang ini adalah merupakan mempercepat terjadinya kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga orang Islam memerangi Yahudi, perang besar. Sekarang sedang mengarah ke sana. Ketika kaum muslimin memerangi Yahudi, Yahudi bersembunyi di balik batu. Lalu batu berbicara, "Hai hamba Allah, hai orang Islam, kemarilah. Yahudi di belakangku, bunuh dia." Ini batu-batu benci dengan Yahudi semuanya. Yahudi bersembunyi di balik pohon. Pohon berbicara, "Ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, hadal Yahud khalfi faqtalhu." "Hai hamba Allah, hai orang Islam, kemarilah. Yahudi di belakangku, bunuh dia." Semua pohon benci dengan Yahudi, illal ghorqat, kecuali pohon ghorqat, karena dia pohon Yahudi. Hanya satu pohon yang menjadi tempat persembunyian Yahudi, dan pohon itu tidak berbicara. Dan subhanallah, Yahudi amat sangat percaya dengan hadis ini, dan mereka sekarang menggalakkan penanaman pohon ghorqat di bumi Palestina, dan mereka telah menanam sekian juta pohon ghorqat. Yahudi itu tahu kalau salah, Islam benar, mereka tahu, tapi memang mereka tidak mau dengan kebenaran. Satu hari minimal 17 kali kita baca tentang sifat Yahudi, dan itu dimuat oleh Allah di pembukaan Al-Quran, Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang kau murka atas mereka ya Allah. Siapa mereka? Al-Yahud, orang Yahudi. Mereka punya ilmu, tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Karena itu orang Islam yang punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, dia adalah Yahudi, sama dengan Yahudi. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yahudi percuma saja kita damai, yang ada adalah kata perang. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kewajiban kita adalah kita berjihad semampu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Jihadlah melawan orang musyrik dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan lisanmu. Ini adalah jihad semuanya, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun, dengan doa-doa. Doa mempunyai kekuatan, doa bisa merubah takdir. Inilah jihad yang kita mampu. Kita melihat saudara-saudara kita dibantai, yang terbunuh sudah lebih daripada 800. Yang terluka hampir 4.000 dan terus berlanjut. Kebanyakan adalah anak-anak kecil, ibu-ibu, kaum perempuan, orang-orang tua. Rumah sakit dibombardir, mobil-mobil ambulan dibombardir, sekolah-sekolahan, pasar-pasar, tempat-tempat ibadah. Mereka benar-benar bukan lagi manusia. Inilah yang kita mampu sekarang. Kita mampu dengan kumpul seperti ini. Kita solidaritas kepada mereka. Kemudian juga kita membantu mereka dengan harta kita semampunya. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah tidak hilang. Itulah harta milik kita. Kalau ada orang mengatakan, buat apa cari dunia, enggak dibawa mati. Maka kami katakan, carilah dunia dan bawalah mati. Bagaimana cara membawa dunia sampai mati? Keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekal milik kita harta itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka dan harta mereka, dan mereka oleh Allah diberikan jannah. Surga harganya mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Barang perniagaan Allah mahal. Barang perniagaan Allah adalah surga. Tidak gratis. Jihad dulu dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan, jihad semampunya. Orang-orang musyrik mereka juga jihad. Mereka keluar harta, mereka keluar tenaga. Innal ladzina kafaru yunfikunahum, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir mengeluarkan harta mereka infak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang kafir infak dalam kebatilan, kita infak dalam kebenaran. Allah berfirman pula di dalam surat As-Saff ayat nomor 10 dan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah mengadakan perniagaan dengan kita. Kita diajak oleh Allah berniaga. Yang lebih afdol dari niaga materi duniawi, berniaga di jalan Allah yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Kita iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jihad dengan harta kita, jihad dengan jiwa kita. Ini berniaga yang untung dan tidak rugi. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah memberikan kepada kita surga-surga yang penuh kenikmatan. Allah memberikan kemenangan. Allah memberikan pertolongan. Kalau kita telah melakukan itu semuanya. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat al-hakumut takatsur, bermegah-megahan membuat kamu lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu adam mali mali. Manusia membangga-banggakan hartanya. Hartaku, hartaku, hartaku. Aku punya harta banyak. Di rumah, di rekening, di mana-mana hartaku banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Hartamu hanya ada tiga. Yang pertama-tama yang kamu makan habis, yang kedua yang kamu pakai rusak, yang ketiga yang kamu keluarkan di jalan Allah. Inilah yang milikmu, kekal kamu bawa sampai di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, ketika perang Tabuk tahun 9 Hijriah, ketika itu kaum muslimin dalam kesulitan dana sehingga pasukan saat itu disebut dengan Jaisul Usrah, pasukan yang dalam keadaan sulit enggak ada dana. Rasulullah mengumpulkan dana untuk persiapan. Lalu datang sahabat Utsman bin Affan membawa dana 1000 dinar. Membawa dana 1000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4 seperempat gram emas. 1000 dinar berarti 4 kilo seperempat emas. 4 kilogram seperempat. Sahabat Utsman saat itu membawa diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar menerima dengan tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dharra Utsman ma 'amila ba'da hadzal yawm, ma dharra ibn Affan ma 'amila ba'da hadzal yawm." Tidak akan berbahaya bagi Utsman bin Affan apapun yang dilakukan setelah hari ini. Tidak akan berbahaya bagi Utsman bin Affan apapun yang dilakukan setelah hari ini. Istilahnya, wahai Utsman, kamu berbuat apa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu karena kamu berjasa besar kepada Islam wal muslimin. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah. Bantu untuk jalur Gaza ini butuh dana besar. Di samping dana-dana kemanusiaan, pengobatan, sembako, kemudian juga dana untuk pembangunan kembali jalur Gaza membutuhkan dana yang luar biasa besarnya. Untuk persiapan orang-orang yang jihad, untuk menjaga keluarga orang-orang yang jihad, banyak syuhada di sana. Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu taala Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi rahimahullahu ta'ala, bahkan baru-baru ini Dr. Nizar Rayyan dengan seluruh keluarganya gugur mereka sebagai syuhada insyaallah, dan kewajiban kita adalah menjaga keluarga mereka. Rasulullah SAW hanya memberikan 3 pilihan, tidak ada pilihan yang keempat. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yaghzu aw yujahiz ghazian aw yakhlif ghazian fi ahli bi khair, asabahu Allah subhanahu bi qari'atin qabla yaumil qiyamah." Barang siapa yang tidak ikut perang dan atau tidak ikut memberikan persiapan untuk orang yang perang, dan atau tidak menjaga dengan baik keluarga orang yang ikut perang, maka dia akan ditimpa oleh Allah azab sebelum kiamat nanti. Hanya ada 3 pilihan, berangkat perang, atau bantu orang yang berangkat perang, atau menjaga keluarga orang yang berangkat perang. Dijaga keluarganya dengan baik, mungkin nanti istrinya jadi janda, anak-anaknya jadi yatim, maka dijaga oleh kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, tadi juga telah disebutkan oleh Pak Andri di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq." Orang yang mati dalam keadaan belum pernah perang dan tidak pernah terlintas dalam hatinya kepingin perang membela agama Allah, maka dia mati dalam dirinya ada cabang kemunafikan, wal iyadu billah. Sebentar lagi insya Allah kita mengadakan penggalangan dana. Insya Allah dari pihak ikhwan dan akhwat nanti ada sorban yang dikelilingkan. Mudah-mudahan semua yang disumbangkan untuk ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik, kemudian juga oleh Allah dikembangbiakkan menjadi harta yang barokah, menjadi simpanan kita di akhirat nanti. Dan kemudian setelah hari ini kita menutup penggalangan dana. Kalau tetap ada yang masih nyumbang, maka silakan disalurkan langsung kepada Kispa atau kepada Pak Suripto tadi itu, komite apa tadi itu. Nanti bisa ditanyakan nomor rekeningnya, dan insya Allah mereka amanat dan bisa dipercaya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وخصوصا في غزة. اللهم فك قيد أسر المسلمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم رد المسلمين ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين، وابل الظالمين في الظالمين، وأخرجنا منهم سالمين غانمين يا رب العالمين. يا الله، puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas, ya Allah, dimanapun mereka berada, terutama di jalur Gaza, ya Allah. Kami menyaksikan, kami mendengar, kami melihat mereka dibombardir, mereka dibantai, ya Allah, oleh Zionis Yahudi yang kecil. Ya Allah, anak-anak dibantai, kaum wanita dibantai, orang-orang tua dibantai, ya Allah. Masjid-masjid dihancurkan, rumah sakit dibombardir, sekolahan-sekolahan, pasar-pasar, bahkan mobil ambulan, ya Allah. Mereka benar-benar tidak lagi memperdulikan siapapun, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebesaran-Mu, ya Allah. Tunjukkan kepada kami kebesaran-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan ini adalah kehancuran Yahudi, ya Allah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan sumber persatuan Islam wal muslimin. Satukan hati kami, ya Allah. Satukan langkah kami, ya Allah, untuk melawan musuh-musuh-Mu, ya Allah. Karena mereka tidak lagi memperdulikan-Mu, ya Allah. Ya Allah, inilah yang kami mampu, ya Allah. Kami hanya mampu berdoa, ya Allah. Hanya doa-doa, hanya dana, hanya persiapan-persiapan yang kami mampu, ya Allah. Kami ingin berbuat lebih, ya Allah. Berilah kami kesempatan, ya Allah, untuk kami berbuat lebih, ya Allah. Bahkan ya Allah, kalau ada celah kesempatan untuk mati syahid, maka itu adalah cita-cita kami ya Allah. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik mudbirin ghaira mudbirin. Ya Allah, berilah kami rezeki ya Allah berupa mati syahid di jalanmu. Kami dalam keadaan maju bukan mundur ya Allah. Ya Allah, berilah kami kesempatan untuk membersihkan dunia ini dari kedoliman, untuk menegakkan keadilan. Ya Allah, semua kedoliman adalah musuhmu dan keadilan adalah ajaranmu. Berilah kami kesempatan untuk itu ya Allah. Ya Allah, kami ingin menegakkan agamamu sehingga tegak tauhid, tegak keadilan, atau kami mati syahid di jalan menegakkan itu semuanya ya Allah. Ya Allah, kami rela mengorbankan semua yang kami miliki, diri kami, jiwa kami, harta kami, anak-anak kami, semua yang kami miliki ya Allah di jalanmu ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang-orang yang berdosa ya Allah, yang tidak mempunyai kepedulian apapun. Jangan kau jadikan mata kami mata yang beku, yang tidak bisa meneteskan air mata. Hati kami hati yang keras seperti batu. Kami berlindung kepadamu dari yang seperti itu ya Allah. Jadikan hati kami tergerak, air mata kami mampu berlinang ya Allah, untuk membela saudara-saudara kami di belahan bumi manapun ya Allah, terutama saat ini di jalur Gaza ya Allah. Ya Allah, ampunilah kekurangan kami dalam segala hal ya Allah. Rabbana la tu'akhidna innasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata la bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqaumil kafirin. Ya Allah, bagi orang yang telah membantu untuk jalur Gaza, membantu kaum muslimin, berilah mereka ganti dengan yang lebih baik. Berilah mereka barokah ya Allah. Berilah mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka semuanya, kami semuanya istiqamah dalam Islam dan sunnah. Matikan kami semuanya dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami mati dalam keadaan husnul khatimah, penutup umur yang baik. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah, daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Jagalah hati kami ya Allah, jadikan kami ikhlas, bebaskan kami dari segala macam bentuk kesyirikan ya Allah, ketidakikhlasan dan semua kesyirikan yang lainnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. La izza illa bil jihad, bil jihad, bil jihad. Fadra anil ayni as-suhad, السهاد. واحمل سلاحك في الوهاد, في الوهاد, في الوهاد. النصر في قدح الزناد, الزناد, الزناد. ماذا جنين من السلام, السلام, من السلام. أو عقد مؤتمر الكلام, الكلام, الكلام. عاد للقدس الوئام, الوئام, الوئام. ما زال يخنقه الزؤام, الزؤام, الزؤام. وما بنا بعض الرجال, الرجال, الرجال. يشد للأقصى الرحال, الرحال, الرحال. ويحطم قيد المحال, المحال, المحال. لقد فإنه احتلال, احتلال, احتلال. خمسون عاما ماضيا, ماضيا, ماضيا. تشكو الليالي القاسية, قاسية. قاسية قاسية تشكو أياد عاتية عاتية سكبت دماء زاكية زاكية زاكية ربنا رحم الصبي الصبي كلا ولا عطف الشفي الشفي بل يهن في ظلم الطريق الطريق نشكو الحريق إلى الحريق لكننا طغم الفتن الفتن وبروم وطآت المحن المحن المحن حتى وإن جرى الزمن لن نستكين ولن نهم ولن نهم ولن نهم فالآن قد حق البداء والموت أخف موردا سأموت في قلب العداء العداء العيدا وسير أبن السؤددا